الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقل له أخوات في الدنيا مجنبنا الله سبحانه وتعالى kesempatan pagi hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-58 dari surat Al-Kahfi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa rabbukal ghafurur rahmah, dan Rabbmu yaitu Allah Tabaraka wa taala adalah zat yang Maha Pengampun, dan Dia adalah zat yang rahmah, memiliki kasih sayang. Lau yu'akhiduhum bima kasabu, seandainya Allah menghukum mereka disebabkan perbuatan mereka, la'ajjala lahumul 'adzab, niscaya Allah akan menyegerakan siksaan untuk mereka. Balahum, bahkan untuk mereka mu'idun, waktu yang dijanjikan, lan yajidu min dunihi maw'ila, dan mereka tidak akan menjumpai tempat untuk berlindung selainnya. Maka dalam ayat ini terdapat tasliyatun terhadap hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan ayat sebelumnya, wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idzan abada, maka karena Nabi adalah hanyalah sekedar pemberi kabar, peringatan dan ancaman, maka di sini ada hiburan yang sisi hiburan yang lain untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin saja berkata dalam hatinya, kenapa mereka-mereka ini tidak segera mendapatkan hukuman? Bagaimana bisanya mereka ini mendustakan aku, sedangkan aku adalah utusan Allah, lalu Allah tidak menghukum mereka? Maka di sini Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kenapa Allah tidak segera menghukum mereka. Maka Allah jelaskan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahasanya Dia adalah Al-Ghafur, Dia adalah zat yang Maha Pengampun, itu zat yang menutupi dosa dan memaafkannya. Dia adalah zat yang memiliki maghfirah. Al-Ghafur adalah zat yang memiliki maghfirah, dan maghfirah itu bukan hanya sekedar memaafkan dan tidak menghukum, namun juga menutupi dosa. Maka dalam maghfirah terdapat dua unsur, yang pertama ditutupinya dosa, dan yang kedua dimaafkan dan tidak dimaafkannya dosa alias tidak dihukum. Rahmah, dan Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang, yang karena sifatnya ini maka Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut kepada seorang pendosa. La yu'akhidhuhum bima kasabu, seandainya Allah tidak menghukum mereka disebabkan perbuatan mereka, niscaya Allah akan segerakan untuk mereka al-'adzab, siksaan. Artinya seandainya Allah berkehendak untuk menghukum manusia disebabkan perbuatan mereka, niscaya Allah akan segerakan azab dan siksaan untuk mereka. Dan Allah jelaskan bentuk azab yang akan Allah berikan seandainya Allah segera menyegerakan hukuman. Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya di surat Fatir Allah katakan walau yu'akhidhumullahu nasa bima kasabu, seandainya Allah menghukum manusia disebabkan ulah, maksiat, kemusyrikan dan kekafiran manusia, ma taraka 'ala dhahriha min dhabatin, maka tidaklah akan Allah biarkan di atas permukaan bumi satupun binatang yang melata dan berjalan di sana. Seandainya Allah menyegerakan hukuman, maka hancurlah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena itulah hukuman yang setimpal atas pembangkangan manusia, atas kedurhakaan manusia. Artinya la ahlakahum fil hali, maka Allah akan membinasakan mereka fil hali seketika. Akan tetapi yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah menunda hukuman sampai batas waktu yang Allah tentukan. Balahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Bahkan mereka orang-orang yang durhaka tersebut memiliki waktu yang dijanjikan, dan mereka tidak akan menjumpai tempat berlindung pada saat waktu dijanjikan tersebut tiba. Bal di sini idrak al-ibtali yang maknanya yakni bal lan yuslimu minal adha, sehingga maknanya bahkan mereka tidak akan selamat. Dan lan yaslamu minal adab, bahkan mereka tidak akan selamat. Idza ukhira anhum, jika hukuman itu ditunda dari mereka. Jika hukuman ditunda bukan berarti mereka selamat, bukan berarti mereka aman, namun mereka tidak akan selamat dari siksaan. Lahum mu'idun, ada waktu yang dijanjikan untuk mereka. Layyajidu min dunihi mau'ila. Mau'ila artinya makanan. Ya'uluna ilaihi, tempat yang mereka akan kembali atau berlindung ke tempat tersebut. Kapan waktu yang dijanjikan tersebut? Wahada yawmul qiyamah. Waktu yang dijanjikan tersebut itulah hari kiamat. Namun mungkin juga kita maknakan waktu yang dijanjikan yang Allah maksudkan adalah mayahsulil kufar, apa yang dialami oleh orang-orang kafir, berupa dibunuh dalam peperangan, dibunuh oleh tangan-tangan orang-orang yang beriman. Bagaimana firman Allah Azza wa Jal, qatiluhum ya'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, orang-orang kafir tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, menyiksa mereka melalui tangan-tangan kalian, wahai orang-orang yang beriman. Maka di antara bentuk adab Allah Subhanahu wa taala atas orang kafir adalah matinya orang-orang kafir di tangan orang-orang yang beriman dalam peperangan. Ya'adzibuhu, Allah akan mengadab dan mengadab mereka, menimpakan siksaan kepada mereka melalui tangan-tangan kalian. Uyuhzihim, Allah akan hinakan mereka, dan Allah akan menolong kalian alaihim untuk mengalahkan mereka, dan Allah akan yashfi, Allah akan memuaskan sudur kaum mukminin, hati dan perasaan orang-orang yang beriman. Wuyudhib, dan Allah akan hilangkan ghaidha qulubim, amarah yang ada di hati orang-orang yang beriman. Amarah orang-orang yang beriman dengan orang kafir, maka amarah ini hilang dengan terbunuhnya orang-orang kafir di medan perang. Idan, maka jika demikian, ya tamil dimungkinkan bahasanya waktu yang dijanjikan yang dimaksudkan adalah pembunuhan yang akan terjadi pada mereka. Wal akhdhu fid dunya, berarti hukumannya di dunia. Atau mungkin juga maknanya adalah waktu yang dijanjikan pada mereka tersebut adalah hari kiamat. Itulah satu hari yang tidak ada satupun manusia punya tempat berlari untuk meninggalkannya, untuk menghindar dan mengelak darinya. Di antara kandungan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang. Di sini tegas terdapat penjelasan dan penegasan kalau Allah itu Dzurrahmah, memiliki kasih sayang. Maka Ar-Rahim dan Ar-Rahman yang Allah miliki, yang merupakan nama Allah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka itu bukan sekedar nama yang tidak menjadi sifat, akan tetapi benar-benar jadi sifat Dzurrahmah. Allah tegaskan kalau dirinya adalah zat yang memiliki kasih sayang, memiliki sifat. Maka ini adalah bantahan untuk Mu'tazilah yang mengimani bahasanya, beriman dengan nama-nama Allah, namun mengatakan nama Allah tidak menjadi sifat Allah. Allah sekedar punya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, namun nama tersebut tidak menjadi sifat. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya tidak adanya atau tidak nampaknya hukuman untuk orang-orang kafir bukan berarti mereka adalah orang-orang yang bebas dari azab Allah. Allah ingatkan ada waktu yang Allah janjikan untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang durhaka. Dan ketika waktu itu tiba, boleh jadi di dunia, boleh jadi di akhirat, maka mereka tidak akan bisa terhindar dan menghindarkan diri dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahrikihim mau'ida. Itulah berbagai kampung yang telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Wajahana dan kami tetapkan waktu kehancuran mereka adalah mau'idan, waktu yang telah dijanjikan. Ada waktu yang dijanjikan untuk kehancuran mereka-mereka. Yang dimaksud kampung-kampung, qura jama' dari qarya, artinya kampung-kampung. Kampung-kampung manakah yang Allah maksudkan? Jawabannya adalah kampung-kampung umat-umat terdahulu. Di sini Allah katakan, boleh jadi ada orang yang bertanya di sini, karena di sini ada iskal, ada kebingungan, ada ketidakjelasan. Bukankah kampung itu benda mati? Yang namanya kampung itu isinya rumah-rumah penduduk. Nah, kalau kampung itu benda mati, tentu tidak memakai dhamir jamak. Lama zalamu, maka untuk berjamaah artinya dengan bahasa lain tidaklah kita katakan hadil buyutu amarnahum, rumah-rumah ini kami makmurkan dengan menggunakan hum, namun amarnaha. Nah, kenapa di sini Allah menggunakan ahlaknahum, demikian juga zalamu? Maka jawabannya, Allah mengatakan demikian karena yang Allah binasakan itu adalah penduduk kampung. Maka dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas bahwasanya dalam bahasa Arab yang namanya qarya atau kampung atau qura itu memiliki dua makna. Yang pertama, terkadang maknanya adalah ahlul qarya, ahlul qura, penduduk. Dan yang kedua adalah terkadang makna yang dimaksudkan adalah al-bina, al-mustami, bangunan yang berkumpul di satu daerah. Maka qarya atau qura dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Terkadang maknanya adalah penduduk kampung, dan terkadang maknanya adalah bangunan-bangunan tempat tinggal yang terkumpul di satu tempat. sebagaimana firman Allah di ayat yang lain surat Al-Qasas, wa makana rabbuka muhlikal qura, dan tidaklah Rabbmu membinasakan satu kampung, yaitu penduduk satu kampung, sehingga Allah utus fi ummiha, di tengah-tengah kampung tersebut, rasulan, seorang utusan yang membacakan kepada penduduk kampung ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidaklah kami menghancurkan penduduk satu kampung kecuali ketika penduduk kampung tersebut adalah orang-orang yang zalim. Jadi maksud dengan qura dalam surat Al-Qasas 59 ini adalah penduduk kampung. Demikian juga di ayat yang lain Allah katakan, inna muhliku ahli hadihil qurya, sesungguhnya kami membinasakan penduduk kampung ini, qaryah ini. Maka qaryah di sini, karena sudah ada kata-kata ahlu, maka qaryahnya maknanya adalah bangunan tempat tinggal mustami'ah yang berkumpul di satu tempat, karena sudah ada kata-kata ahlu. Lamma zulamu, kami itulah kampung-kampung yang kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Zalim di sini artinya adalah kekafiran. Maka Allah binasakan umat-umat terdahulu ketika mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna li mahlikihim mau'ida, dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan adanya waktu yang dijanjikan untuk kehancuran mereka. Artinya kami tetapkan mau'id dan waktu yang dijanjikan untuk kehancuran mereka. Maka Allah berbuat bagaimana apa yang Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak, maka Allah bisa menyegerakan hukuman, dan jika Allah mau, Allah juga bisa menunda hukuman. Akan tapi yang jelas, jika telah datang waktu yang dijanjikan, maka la ta'akhir, tidak lagi ada, tidaklah bisa ditunda-tunda, tidak bisa dicegah. Oleh karena itu Nuh alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya, yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menunda kalian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir, dan batas waktu yang telah Allah tetapkan, jika telah datang maka tidak lagi bisa ditunda-tunda. Lau kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Maka batas waktu tersebut adalah batas waktu tertentu indallah, di sisi Allah itulah waktu yang tepat menurut tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sewenang-wenang atas hambanya menghukum dan membinasakan tanpa sebab. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adil. Allah membinasakan satu bangsa, satu kampung, tentu setelah di tengah-tengah bangsa tersebut telah terdapat sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Tidak mungkin, dan Allah katakan Allah tidak akan menghukum membinasakan satu bangsa, satu kampung, satu daerah jika mereka tidak memiliki sebab untuk dibinasakan. Lama Allahu, Allah hanya akan hancurkan satu daerah, satu bangsa, ketika di bangsa tersebut telah ada satu hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Maka Allah tidak sewenang-wenang. menunjukkan bahasanya musibah dan bencana dan malapetaka itu terjadi atas sebab perbuatan manusia. Maka kebinasaan, kehancuran suatu daerah itu adalah karena ulah manusia itu sendiri. Lam mazunahu, ketika mereka berbuat zalim, ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kafir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan mereka. Maka kehancuran boleh jadi Allah turunkan banjir, boleh jadi Allah datangkan gempa dan yang lainnya, itu bukan dikarenakan secara dan tidak bukan dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Kemudian kita memasuki kisah cukup panjang yang ada di surat Al-Kahfi tentang kisah Musa mengadakan perjalanan dalam rangka pelabuhan ilmu. Maka ini adalah contoh rihlah di pelabuhan ilmu. Contoh dari perjalanan panjang yang dilakukan oleh bahkan seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari tambahan ilmu. Wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda yang menemaninya, la abrahu hatta, atau bisa juga dimaknai budaknya, la abrahu, aku tidak akan henti-henti meneruskan perjalanan, hatta ablughal majma'al bahraini, sehingga aku sampai ke satu tempat, di tempat tersebut dan tempat bertemunya dua lautan, au amdiyahu kuba, meskipun aku harus melewati waktu yang panjang. Id adalah maf'ul untuk fi'il yang dibuang, yaitu uzkur id qala. Maka ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu ay gulamahu, budaknya, budak laki-lakinya yang bernama Yusha bin Nun, dan Musa di sini adalah Musa bin Imran, adalah Musa, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, satu hari berdiri berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Lalu salah seorang Bani Israel berkata dan bertanya kepada Musa, hal ala wajil ardi a'lamu minka, wahai Musa, apakah ada di muka bumi ini manusia yang lebih berilmu daripada dirimu? Maka Musa mengatakan, la, tidak ada. Dan Musa berani menjawab dengan jawaban ini adalah berdasarkan prasangkanya, bahasa tidak ada seorang pun yang lebih tahu, lebih berilmu daripada dirinya. Fa'ataballahu alaih, lalu Allah menegur Musa dan karena kata-katanya tersebut, sebab tegurannya, kenapa dia tidaklah dia pasrahkan ilmu tentang masalah ini kepada Allah dengan mengatakan wallahu a'lam. Kenapa tidak dia katakan wallahu a'lam? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Musa yang isinya, inna li 'abdan a'lamu minka wa annahu fi majmal bahrain. Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang hambaku ini lebih alim, lebih berilmu daripada dirimu, dan dia itu tinggal atau berada di tempat bertemunya dua lautan. Dan Allah sebutkan untuknya alamat tanda keberadaan hamba Allah tersebut, yaitu ketika engkau kehilangan ikan yang kau bawa. Maka Musa kemudian membawa hutan ikan ma'ah bersamanya dalam perjalanan. Ikan ini diletakkan di miktal, satu wadah, niktar sibul zimbil adi yuhmal fihi at-tamr wal ainab, lah satu wadah yang semisal dengan zimbil, yaitu satu wadah yang digunakan untuk membawa koma atau anggur yang cukup untuk membawa 15 sok. Wasarahu fatahu, lalu berjalanlah Musa dengan budaknya yaitu Yusha bin Nun, dan kisah ini ada dan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Catatan kaki disebutkan bahasanya ini diletakkan oleh Bukhari di Kitabul Ilm. Nah, kenapa diletakkan di kitab Kitabul Ilm? Karena di sini terdapat kisah Arihlah Fitolabil Ilmi, perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Nah, maka letaknya di Kitabul Ilmi. Kisah Musa mencari Khidir di sini, mencari guru di sini, letaknya di Kitabul Ilmi karena di sini ada perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu. Tepatnya diletakkan oleh Bukhari diberi judul bab dianjurkan bagi seorang alim jika ditanya tentang manusia, siapakah manusia yang lebih tahu, hendaklah dia mengatakan wallahu a'lam, menyerahkan pengetahuan tentang hal tersebut kepada Allah. Maka Musa mengadakan perjalanan yang dur untuk melihat siapakah orang yang Allah katakan lebih berilmu daripada dirinya. Kemudian Musa ingin belajar darinya. Karena lahur dan ikan tersebut ada di wadahnya, maka tatkala Musa dengan Yusuf bin Nun bangun dari tidurnya, ma'asurah kemudian tergesa-gesa tidak melanjutkan perjalanan, maka keduanya tidak memeriksa isi wadah apakah ikannya masih ada di situ atau tidak. Maka keluarlah ikan tersebut dengan perintah Allah dari wadahnya, lalu masuk ke dalam lautan. Maka Musa menceritakan tekadnya yang sangat besar untuk menuntut ilmu dengan berkata kepada Yusuf bin Nun, la abrahu ay la azalu, aku akan terus menerus. Kufarnya dibuang, yaitu asiru, aku akan terus menerus berjalan sampai aku berjumpa dengan tempat yang Allah janjikan, yaitu Majma'al Bahraini, tempat bertemunya dua lautan. Ada yang menjelaskan Majmal Bahra ini adalah satu tempat yang Allah lah yang lebih tahu, akan tapi Musa telah Allah kasih tahu. Dan ada litafsir yang mengatakan tempat bertemunya dua lautan adalah Laut Merah dengan Bahr Abyad dengan Laut Putih. Apa istilahnya sekarang? Laut Putihnya Samsung itu menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah. Laut Tengah disebut Bahar Abiyah, air Laut Putih. Dan dulu antara Laut Merah dengan Laut Tengah ini terdapat ardun, tanah, tanah ya, berada di menghubungkan dua lautan. Apa namanya? Tanah K. Ya, tanah apa? Genting. Bahasa geografinya. Tanah genting K apa kalau di Malaysia itu? Yang menghubungkan dua selat apa? Ya. Apa namanya? Hah? Enggak tahu geografi itu. Ya. Maka dulu ada ardun, ada tanah, hatta futihat al-qanat, sehingga dibukalah al-qanat terusan, baru tanah tersebut hilang, tanah yang menghubungkan antara dua lautan ini barulah hilang, ketika dibuka alat tulisan Suez. Nah, penjelasan ahli tafsir yang mengatakan ini adalah yang lebih baik, tidaklah jauh dari kebenaran. Nah, maka sebab sebab dari perkataan Musa mengatakan aku akan terus-menerus mengadakan perjalanan sampai aku menemui tempat bertemunya dua lautan, sebabnya adalah karena Allah memberikan wahyu kepada Musa, ada seorang hamba Allah yang berada di tempat bertemunya dua lautan yang lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Al-Amdiyah Hukuba, ini ada yang menjelaskan au di sini adalah litanwi untuk menunjukkan variasi, sehingga maknanya kalau au di sini litanwi artinya adalah boleh jadi aku sampai kepada tempat bertemunya dua lautan, atau aku lewati hukuba. Hukuba maknanya duhuron tawila, waktu yang sangat lama dalam mengadakan perjalanan. Maka aku punya dua pilihan, aku punya dua ketetapan. Aku terus berjalan sampai menemukan tempat yang Allah janjikan. Kalau tidak, maka aku akan mengadakan perjalanan yang bertahun-tahun. Siap mengadakan perjalanan bertahun-tahun. Kalau setelah itu tidak ketemu, nah baru suruh kita pulang. Maka ada dua pilihan. Mengadakan perjalanan sampai bertemu tempat yang Allah janjikan, atau ya, kita telah menghabiskan waktu yang sangat panjang bertahun-tahun lamanya untuk mencari seorang hamba Allah tersebut. Penjelasan yang kedua mengatakan au di sini bermakna illa, atau dengan makna hatta. Nah, ila sehingga hatta ablu majmal bahwaini ila an amdiyah hukuba, sehingga aku sampai ke tempat bertemunya dua lautan, ila kecuali jika sampai waktu bertahun-tahun kok belum bertemu tempat bertemunya dua lautan. Kok sampai bertahun-tahun belum sampai pada tempat yang dijanjikan, sudah kita balik. Sudah berduhuran tawila, waktu yang sangat-sangat panjang, juga belum sampai tempat tersebut, maka kita baru pulang. Dari dua penafsiran yang disampaikan oleh penulis di sini, beliau katakan penafsiran yang pertama itu yang asadu lebih tepat. Ini kata-kata sadidah, pakai sin ya, bukan pakai shin. Sadidah artinya kaulan sadidah, benar dan tepat. Fatahaya alidhalika wasara, akhirnya keduanya bersiap-siap untuk mengadakan perjalanan jauh, perjalanan panjang, dan akhirnya keduanya pun memulai perjalanan. Dan sebab perjalanan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Musa, anak abdan lana, bahasanya ada seorang hamba kami yang itu lebih berilmu darimu, yang dia tinggal atau berada di tempat bertemunya dua lautan. Fasara Musa ilaihi talaban lil ilmi, maka Musa kemudian berjalan mencari hamba Allah tersebut, talaban lil ilmi, ay talaban ziyadatan fil ilmi, yaitu dalam rangka mencari ilmu, yaitu tepatnya dalam rangka mencari tambahan ilmu. Maka ayat ini mengandung beberapa faedah tentang masalah thalabul ilmi, dan nanti akan kita jumpai pelajaran yang banyak tentang masalah thalabul ilmi dan adab thalabul ilmi dalam kisah Musa dengan Khidir. Maka ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya rihlah fi talabil ilm, disyariatkannya mengadakan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu. Musa mengadakan perjalanan jauh dalam rangka mencari ilmu, bahkan dalam rangka mencari tambahan ilmu. Dan demikianlah yang dipraktikkan oleh para ulama. Mereka mengadakan perjalanan jauh bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk mencari ilmu. Mereka berpindah ke satu daerah ke daerah yang lain dalam rangka mencari ulama, dalam rangka bahkan dalam rangka untuk mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu. Maka kisah-kisah mereka tentang rihlah fi thalabil ilm, tentang perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, adalah satu hal yang selayaknya kita baca agar kita punya semangat. Kita tidak harus rihlah safar tawil, tidak harus mengadakan perjalanan super jauh untuk belajar. Alhamdulillah di tempat, di dekat tempat kita banyak tempat untuk belajar. Kenapa kita malas-malasan? Maka ini satu cambuk untuk seorang untuk semangat untuk ilmu. Dia tidak harus menempuh jarak yang jauh untuk sendawa ke Pogung misalnya. Maka kenapa Anda tidak semangat dan tidak aktif belajar? Lihatlah Musa. Lihatlah Musa, dia akan mengadakan perjalanan dan dia mengatakan al-amdiyah hukubah, aku siap akan mengadakan perjalanan duhuran tawilah, dalam waktu, dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, bahasa bebasnya bertahun-tahun. Itu perjalanannya aja sudah bertahun-tahun, siap untuk mengadakan perjalanan itu dan telah dibuktikan dan perjalanan pun telah dilakukan. Untuk menuntut ilmu, untuk mencari tambahan ilmu. Kemudian ayat ini menunjukkan tadi yang telah kita singgung, ulu-ulu himmah fi thalabil ilmi, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ini dibuktikan dari perkataan Musa, hatta abulul majman bahrainya au amdiyah hukubah, aku siap mengadakan perjalanan sampai ketemu tempat yang aku inginkan, atau kalau perlu bertahun-tahun tidak masalah, yang penting ketemu tempat tersebut. Maka ini adalah semangat yang sangat-sangat tinggi, yang luar biasa dalam rangka menuntut ilmu, yang wajib kita contoh, wajib kita teladani, bagaimana seorang itu, seorang penuntut ilmu itu memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu dan tidak merasa cukup dengan seadanya, dengan sebisanya. Kalau bisa maksimal, kalau bisa lebih, kenapa harus yang sedikit? Kalau bisa lebih banyak, kenapa mencukupkan yang sedikit? Kalau bisa lebih pol-polan, kenapa harus yang sedikit? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pada nikmat pada seorang untuk bisa sungguh-sungguh, bisa maksimal dalam belajar, maka manfaatlah kesempatan emas tersebut, karena kesempatan ini tidak akan lama bersama kita, di jangka waktu yang tidak lama, dan boleh jadi sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nikmat tersebut. Dan kemudian ayat ini atau kisah Musa ini menunjukkan bahasanya tentang makna kemaksuman para nabi. Bukanlah makna kemaksuman para nabi, nabi itu tidak punya kesalahan sama sekali. Di sini kita lihat Musa melakukan sebuah kesalahan, tidak mengatakan wallahu a'lam. Ketika ditanya adakah orang yang lebih berilmu darimu, sehingga Allah mencelanya, Allah menegurnya. Allah menegur, ataballah Kalau 60 ya teguran ini menunjukkan berarti Musa salah. Musa punya kesalahan. Maka bukanlah yang dimaknai dengan para nabi itu maksum adalah mereka tidak punya kesalahan sama sekali. Boleh jadi mereka memiliki kesalahan, namun kesalahan yang mereka lakukan adalah terhitung kesalahan yang besar, dan mereka pun segera bertobat dan sadar bagaimana Musa. Ketika dia melakukan kesalahan dan Allah tegur, maka Musa pun segera sadar. Bahkan Musa pun sudah bertekad ingin belajar dari orang yang Allah katakan lebih alim, lebih berilmu daripada dirimu. Kemudian kemudian kisah Musa ini menunjukkan dianjurkannya istihbab talabil mazid min al-ilmi mahma kana al-mar'u 'aliman. Kisah Musa ini menunjukkan dianjurkannya talabil mazid min al-ilmi, mencari tambahan ilmu. Meskipun orangnya itu telah sepintar apapun, Musa dia adalah manusia yang sangat-sangat berilmu tentang Allah. Dia adalah seorang nabi, bapak rasul, bahkan rasulul azmi. Maka ilmunya, ma'rifatnya tentang Allah, pengetahuannya tentang din, tentang syariat Allah, tidaklah perlu dipertanyakan kemampuannya. Dia adalah seorang orang yang katakan sangat-sangat alim. Akan tetapi ketika Musa tahu ada orang yang a'lam, maka Musa kemudian ingin belajar kepada yang a'lam tersebut. Ketika Allah kasih tahu ada manusia yang a'lam dari dirimu, maka Musa tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Maka ini sifat penuntut ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Sifat Nabiullah Musa di sini yang Allah ceritakan dalam ayat ini, yaitu tidak merasa cukup dengan ilmu yang telah dimiliki. Jika ada kesempatan untuk menambah ilmu, ada kesempatan untuk belajar kepada orang yang lebih berilmu, ya, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Bagaimana Musa tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika ada masih kesempatan untuk belajar kepada orang yang Allah katakan lebih tahu, maka Musa pun berusaha untuk bisa belajar kepada manusia yang lebih tahu tersebut. Mungkin ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang mengatakan ketika ditanya sampai kapankah kita menuntut, engkau menuntut ilmu, ya, ma'al makbarah ilal makbarah, bersama tinta menjadi penuntut ilmu ilal makbarah sampai masuk kubur. Kemudian kisah Musa ini menunjukkan dianjurkannya arafah kafir safari, tidak dianjurkan untuk tidak pergi sendirian. Ini diambil dari kala Musa li fatahu, berkatalah Musa kepada budaknya. Artinya Musa punya teman perjalanan, maka tidak berjalan, tidak mengadakan safar sendirian, karena orang itu jika sendirian maka boleh jadi karena langut, boleh jadi karena ini tidak ada teman, maka dia cepat bosan, cepat ini, cepat capek dan seterusnya. Dan kalau orang itu pergi bersama ada kawannya, maka ada yang saling menyemangati untuk tetap melanjutkan perjalanan dan mewujudkan apa yang telah dicanangkan. Maka ini satu hal yang baik. Maka ini menunjukkan dianjurkannya arafaqah bersama-sama disafar dalam sebuah perjalanan. Kemudian kisah Musa ini menunjukkan khidmat tilmid li syekh di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang murid adalah murid berusaha memberikan pelayanan kepada gurunya, karena di sini Yusha' bin Nun yakti Musa memberikan pelayanan kepada Musa dengan dialah yang membawa dan memikul, menggendong bekal yang dibawa. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Maka tatkala balagha keduanya telah sampai di tempat bertemunya dua lautan, nasiya hutahuma, maka keduanya lupa akan ikan yang dibawa keduanya. Fattakhadha sabilan fil bahri sa'aba. Maka ikan kemudian ikan tersebut mengambil jalannya di tengah-tengah lautan, sa'aba sebagai ikan buah. Maka tatkala keduanya yaitu Musa dan budaknya sekaligus muridnya yaitu Yusha' bin Nun telah bertemu majma'a bainihima, yaitu tempat bertemunya dua lautan, nasiyahu tahuma, keduanya lupa akan ikan yang dibawa oleh keduanya. Di sini lupa dikatakan dinisbatkan kepada keduanya, Yusha' bin Nun dan Musa. Padahal senyatanya yang lupa cuma satu, yaitu Yusha' bin Nun, ya, bukan Musa. Karena itu tugas bawah adalah Yusha' bin Nun. Akan tetapi karena sekelompok orang jika mereka memiliki tujuan yang sama, dalam keadaan yang sama, dalam pekerjaan yang sama, maka perbuatan salah satu dari mereka atau perkataan salah satu dari mereka itu dinisbatkan kepada semuanya. Ya, karena Yusha' dan Musa di sini punya tujuan yang sama, maka apa yang dialami oleh Musa dikatakan dialami oleh keduanya. Apa yang dialami oleh Yusha' bin Nun dikatakan dialami oleh keduanya. Contoh yang lain, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Bani Israel yang hidup di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wa idfar kenabikumul bahar, dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian, atau kami selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, wa abna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Di sini Allah gunakan kum, yang kum di sini adalah kalian di sini. Maknanya adalah Bani Israel yang hidup di masa Nabi. Padahal Bani Israel yang hidup di masa Nabi itu tidak mengalami kisah ini. Lautan terbelah, selamat dari kejaran Fir'aun, ini tidak dialami oleh Bani Israel yang hidup di masa Nabi. Demikian juga Allah katakan, wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman padamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Ma'anahum, padat Bani Israel yang hidup di masa Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Akan tapi yang mengatakan kata-kata ini kepada Musa adalah nenek moyang mereka. Karena dianggap nenek moyang ini sama, karena nenek moyangnya maka dianggap sama, maka perbuatan bisa dinisbatkan kepada mereka. Maka kita bisa berkata pada orang Belanda, hey, orang Belanda, kau telah jajah negeriku sekian abad lamanya. Padahal yang jajah adalah nenek moyang dia, gitu. Maka boleh dikatakan demikian berdasarkan ayat ini. Wa idfa' penabikumul bahra, wa ibani soal yang hidup di masa Nabi, bukankah kalian telah belah lautan untuk kalian? Padahal mereka tidak merasakan dan mengikuti peristiwa pembelahan lautan itu, yang mengalaminya adalah nenek moyang mereka. Maka bisa kita katakan pada orang Jepang, orang Jepang, oh, jajah kami dengan bumi dan kejar. Ini boleh karena meskipun nenek moyangnya yang melakukannya. Nasiyahutahuma, keduanya lupa akan ikan yang dibawa oleh keduanya. Nisyan di sini adalah nisyanul buhul, adalah lupa dalam pengertian lalai, tidak ingat. Bukan nisyanul tark. Karena dalam bahasa Arab, nasiyah atau nisyan itu punya dua makna. Bisa artinya nisyan itu di situ diartikan lupa, dan bisa diartikan meninggalkan. Nah, nasiyah di sini maknanya adalah lupa dan bukan meninggalkan. Ini adalah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah membuat keduanya lupa akan ikan li hikmatin, karena satu hikmah, yaitu bahasanya ikan tersebut Allah jadikan sebagai tanda untuk Musa. Bahasanya, engkau wahai Musa, jika engkau kehilangan ikan, maka di sana ada Khidir. Dan ikan itu ada di wadahnya, dan keduanya makan dari ikan tersebut. Lapar, maka ikan tersebut dicuil, dimakan. Maka ikan tersebut sudah mati. Kan tersebut sudah mati, sudah dimasak mungkin. Walamma wasala, ketika mereka telah sampai ke satu tempat, dimakanin ma di satu tempat, keduanya tidur di tempat tersebut, yaitu tepatnya tidur di atas batu besar. Maka tatkala keduanya bangun, tiba-tiba ikan tersebut sudah tidak ada. Akan tetapi al-fata, si anak muda atau Yusak bin Nun ini tidak memeriksa wadah ikan. Dia lupa tentang ikannya, wa'amahu, dan keadaan ikannya. Dan ikan ini subhanallah keluar dari wadahnya, lalu masuk ke lautan, dan mulailah dia berjalan di lautan. Wal-bahar yanhazu anhu, padahal laut itu cukup jauh dari si ikan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan ini mengambil jalannya di tengah-tengah lautan tersebut. Saraba, bagikan buah. Maka ikan tersebut mengambil tariqahu, jalannya di lautan. Saraba maknanya adalah mislah sarab, dengan membuang adatul tashbih. Bagikan sarab, sarab di sini maknanya sardak, gua. Artinya, maksudnya apa? Ikan tersebut membelah lautan, membelah air, dan setelah air yang dia lewat itu terbelah, maka air tersebut tidak menyatu lagi. Maka jadi terowongan. Wahana min ayatillah, maka ini diantara tanda kekuasaan Allah. Telah menjadi kebiasaan bahasanya ikan jika inromar tenggelam dalam lautan, dalam air, dalam sungai, maka setelah ikan tersebut tenggelam, apa yang terjadi? Air yang terbelah kemudian menyatu lagi. Maka ini ada air, kemudian masuklah ikan, maka apa? Ikan membelah air. Setelah ikannya masuk, maka airnya menyatu lagi. Nah, ini tidak. Untuk ikan ini tidak. Begitu airnya masuk, membelah air, maka masih ada bekasnya, terowongannya. Oh, ke sana bikin terowongan. Lakin hadal hud, akan tetapi ikan ini ada di antara tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, dia telah mati kemudian hidup. Buktinya keduanya, Musa dan Yusuf bin Nun, itu makan dengan memotong bagian dari tubuh ikan ini. Suma sawahayan, kemudian dia menjadi hidup. Wadakhal al-bahra, dan dia masuk ke dalam lautan. Salian yang kedua, anasara tarikuhu ala hadal wajri, jalannya si ikan ini di lautan adalah jalan semacam ini, yaitu air yang telah dia belah tidak menyatu lagi. Wa hadza min ayatillahi tabaraka wa ta'ala, maka ini adalah di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. kita baca sepatah pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.